Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-hadithul hadi wal arba'un ba'dal mi'ah. An Jabirin radiyallahu ta'ala anhu qal, shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yawm al-eid. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah. بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء أو من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن رواه مسلم. Hadis yang ke-41 setelah 100 berarti 141. An Jabir radhiyallahu taala anhu, syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Eid. Aku menyaksikan, ay hadir, syahidtu, ay hadartu. Aku hadir pada hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabada'a bis-shalah, beliau memulai dengan salat. Qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Bila adhanin wala iqamah, tanpa adhan, tanpa qamat. Thumma qama mutawakkian ala bilalin fa amara bitaqwallahi wa hassa ala ta'atih. Kemudian beliau berdiri dengan bertelekkan pada Bilal, kemudian memerintahkan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menganjurkan untuk mentaatinya. وَعَضَّ النَّاسِ وَذَكَّرَهُمْ, memberikan mau'idah pada manusia dan mengingatkan mereka. ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءِ, kemudian beliau maju, berjalan hingga sampai di tempat wanita. فَوَعَضَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ, beliau pun menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Faqala ya ma'asyaran nisa, beliau berkata, wahai para wanita, tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya kalian adalah yang paling banyak menjadi kayu bakar api neraka, yang paling banyak menjadi bahan bakar api neraka. Faqamat imra'atun, maka bangunlah seorang wanita. Min sitatin nisa, dari orang yang di tengah-tengah mereka. Saf'a'ul khaddain, yang kedua pipinya hitam. Faqalat lima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Qala li'anna kunna tukthirna syakah, karena kalian banyak mengeluh. Wa takfurna al-ashir, dan banyak mengkufuri para suami. ini mengkufuri suami-suami mereka. Maksudnya kufur nikmah. Wala faj'alna yatasaddaqna min huliyihinna. Maka mereka pun mulai bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina, mereka lemparkan fi thawbi Bilal, ke kain Bilal. Min aqratihinna wa khawatimihinna, yaitu melemparkan perhiasan mereka ke kainnya Bilal. Aqrat jamak qurt, yaitu yang dipakai di telinga. Khawatim, ada yang dipakai di tangannya, cincin atau gelang, tapi lebih sering dipakai dengan makna cincin. Kalau gelang biasa disebut siwar. Gharibil hadis, kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama, kalimat sutah dengan dikasrahkan sinnya dan difathahkan di ta, al-mukhaffafah tanpa tasydid. Sutah, ay jalisatun wasatahunna, yakni yang duduk di tengah-tengah mereka. Saf'a al-khaddain, qala fil muhkam, disebutkan dalam al-muhkam, as-saf'a as-sawad wasyuhub, hampir sama. Tuksirna syakah, asyakah hiya bifathah syin, dengan difathahkan syinnya. Wal qasr, yakni dengan bentuk maksur. Syakah bimakna syikayah, maknanya adalah syikayah, keluhan. Wahiya syakwa, aqratuhunna huwa jam'u qurtin, itu bentuk jamak dari qurt, didomahkan di qaf. Wa huwa ma yu'allaq bi syahmatil udhun, yaitu apa yang dikaitkan di syahmatil udhun. Ini syahmah al-udhun, disebut syahmah karena seperti syaham, seperti lemak di bawah telinga. Hah? Fahada dalil ala annahunna, bahwa mereka ketika itu memakai anting-anting di telinga mereka. Adapun mutawakki'ah, mutahamilan, bersandar, bertelek, membebankan, itu mutahamilan, membebankan pada Bilal. Haitsu harrada asluhu lamma, adapun lam asluhu lam lamma fahudifat al-alif mim ma al-istifhamiyah bisabab al-lam. Aina ulima faqalat lima ya Rasulullah. Naam, lima, barakallahu fikum, asluhu lima bil-mad tapi hudifatil alif dari ma'al istifhamiyah, karena sebab digandingkan dengan lam. Demikian pula bima, lima dan lain-lain, dia akan dipendekkan karena digandingkan dengan huruf yang lain. Al-hulli jam'u huli atau jam'u halyun, wa huwa ma yattakhidhu lizina au ma yattakhadhu lizina, sesuatu yang dipakai untuk perhiasan. minal ma'adin al-karimah, dari segala bentuk ma'adin yang mulia. Ma'adin adalah barang tambang yang didapat dari dalam tanah. Al-karimah, yang mulia dan berharga. Maka semuanya disebut huli. Emas, perak, intan, permata, zamrud, apa lagi? Zabarjad, apa lagi? Hah? Marjan, lulu di laut, tapi gak apa-apa. Nah, terus, safir, zamrud, permata hijau. Safir, permata biru. Apa lagi? Nah, belum pernah lihat permata? Kalau enggak di dunia, di jannah insyaallah. Al-ma'na al-ijmali. Sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ashabihi salat al-Id. Bila adanin laha wala iqamatin. Nabi salat mengimami para sahabatnya salat Id tanpa adan, tanpa iqamat. Falamma farigha min as-salati khatabahum, setelah selesai salat beliau berkhutbah. Fa amarahum bi taqwallah, beliau memerintahkan untuk bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi fi'lil awamir, memerintahkan perintah-perintah. Wajtinabin nawahi, dan melarang perkara-perkara yang dilarang. Yani bi amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Waluzumu ta'atillahi fi sirri wal alaniyah, dan juga memerintahkan, mengajarkan, menasehatkan untuk berpegang dengan ketaatan pada Allah dan dalam kesendirian ataupun dalam keadaan di hadapan manusia. Fisir, di kesendiriannya. Wal alaniyah, dalam keadaan tengah manusia. Wa an yatadhakkaru wa'adallahi wa wa'idihi, agar mereka selalu mengingat janji Allah dan ancaman-ancamannya. Wa'ad, janji, wa'id, ancaman. Min aslin wahid, dari asal yang sama, yaitu wa'ada, wa'ain dan dal. Wa'ad wa wa'id. Liyata'idu birrahmati warragbah, agar mereka mengambil idah, birrahbati warragbah. Ar-rahbah bisababi mada? Al-wa'id. Warragbah bisababi mada? Al-wa'id. Baik. Wa'dallahi wa wa'idihi, janji dan ancaman. Apa makna maw'idah? Maw'idah adalah menyampaikan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Janji-janji Allah, liyata'idu birrahbah, janji-janji Allah agar mereka mengambil maw'idah dengan harapan-harapan, apa, dengan raghbah, ya, afwan, wa'ad birrahbah. Wa'idihi, dan disebutkan wa'idnya, ancaman-ancamannya, limadha, liyata'iduhu birrahbah, agar mereka mengambil pelajaran dengan rasa takut. Berarti raghbah karena janji-janji, raghbah karena ancaman-ancaman. Walikaunin nisa fi ma'zalin 'anil rijal, dan karena wanita terpisah dari kaum laki-laki, bihaitsu la yasma'na al-khutbah, di mana mereka, para wanita, tidak mendengarkan khutbah ketika diucapkan di tempat laki-laki. Maka Rasulullah pun mendekati mereka. Wa kana harisan 'alal kabir was saghir. Dan beliau sangat memperhatikan seluruh kaum muslimin. Al-kabir was saghir. Wal-rijal wan-nisa. Min haqqihi an yudhkar. Sah? Karena sedang berbicara tentang Rasulullah SAW mawdha ilan nisa. Itu menunjukkan harisan ala mada? Ala al-kabiri wa-saghir wa-ala al-rijali wa-nisa. Ra'ufan bihim musfiqan alaihim. Sangat penyayang pada mereka dan sangat kasih pada mereka. Sehingga kasihan kalau para wanita tidak mendengarkan nasihat. Wa ittajaha ila an-nisa ay li'annahu harisan 'ala al-kabiri was-saghir wa 'ala ar-rijali wan-nisa ra'ufan bihim mushfiqan 'alayhim ittajaha ila an-nisa. Maka beliau pun mendekat ke arah nisa. Haitsu yasma'na, dari tempat di mana mereka mendengar. Tidak harus dekat sekali, tetapi di mana mereka bisa mendengar. Fawa'adahunna wa dhakkarahunna. Maka beliau pun menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Wa khassahunna biziyadatin. Dan mengkhususkan mereka dengan satu tambahan nasihat. Biziyadati maw'idatin. Wa bayyana lahunna annahunna aktsara ahli an-nar. Menerangkan pada mereka bahwa mereka adalah yang terbanyak dari penduduk neraka. Wa anna turuqan najatihinna minha as-sadaqah. Dan bahwasanya jalan selamatnya mereka adalah dengan sedekah. Li'annaha tutfi ghadab ar-rabbi. Karena sesungguhnya sedekah akan memadamkan cahaya, akan memadamkan api kemarahan Rabb subhanahu wa ta'ala. Faqamat imra'atun jalisatun fi wasatihinna. Maka bangkitlah seorang wanita jalisah, duduk, fi wasatihinna, di tengah mereka. Wasa'alathu an sababi kaunihinna aktsara ahli an-nar. Bertanya pada beliau tentang sebab kenapa mereka menjadi yang terbanyak di dalam neraka. Liyatadarakna dhalika bitarkihi. Agar mereka segera mengejar untuk bisa meninggalkan apa yang menyebabkan mereka masuk neraka. Disinilah kecerdasan mereka para wanita sahabiyat. Mereka segera tanya apa sebabnya agar mereka bisa mengendari sebab tersebut sehingga mereka terhindar dari api neraka. Nabi menjawab, li'anna kunna tukthirna syaka wal kalam al makruh. Dijawab, karena kalian para wanita banyak mengeluh. Tidak dikasih, mengeluh. Dikasih, mengeluh. Dikasih sedikit, mengeluh. Dikasih banyak, mengeluh. Dikasih yang merah, mengeluh. Dikasih yang putih, mengeluh. Dikasih yang hijau, mengeluh. Dikasih yang berkilau, mengeluh. Kenapa cuma segitu? Kenapa yang ini? Kenapa enggak yang itu? Ila akhirnya. Wal kalam al makruh, dan ucapan-ucapan yang tidak disukai, yang menunjukkan kalau mereka para wanita yakfurna al ashir, tidak terima kasih atau tidak syukur dengan nikmat dari suami-suami mereka. Wa tajhadna al khaira al kathir, mengingkari kebaikan yang pernah diberikan. Idza qasura 'alaykunna al-muhsin marratan wahidah, jika sekali melakukan kekurangan atas kalian para wanita padahal dia muhsin, idza qasura 'alaykunna al-muhsinu, seorang yang muhsin yang banyak berbuat ihsan, banyak memberikan kebaikan sekian lama, sekian tahun, kemudian tiba-tiba qasura, suatu saat kurang, entah kurang apanya, kurang apanya, meratan wahidah, sekali, maka akan tajhadna al khair al kathir, akan mengingkari seluruhnya dan berkata innaka lam ta'mal khairan qat, sesungguhnya engkau tidak pernah berbuat baik sekalipun, engkau belum pernah memberikan kebaikan padaku, engkau enggak pernah memberikan apa-apa padaku, engkau enggak pernah, kalimat enggak pernah ini selalu diucapkan oleh mereka para wanita, dan itu yakfurna al-ashir, mengingkari pemberian-pemberian suami. Walamma kana nisa'u sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa radhiyallahu ta'ala anhunna, dan karena para istri-istri sahabat, semoga Allah meridai mereka para sahabat, dan semoga Allah meridai mereka para istri-istrinya, sabbaqat ilal khair, istri-istri para sahabat adalah sabbaqat yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, wa ilal ibti'ad amma yughdibullah, dan yang selalu berlomba-lomba menjauh dari apa yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Akhadna yatasaddaqna bihuliyihinna, maka mereka pun segera bersedekah dari perhiasan-perhiasan mereka. Allati hiya allati fi aidihinna, yang ada di tangan-tangan mereka. Wa adanihinna, yang ada di telinga-telinga mereka. Minal khawatim, minal khawatim wal qurut, yulqina dhalika fi hijri Bilal. Mereka lemparkan anting-anting mereka, cincin-cincin mereka, gelang-gelang mereka ke hijri Bilal. Hijr adalah pangkuan Bilal, atau lebih tepat maknanya adalah di kain Bilal yang ada di pahanya, diginikan oleh Bilal untuk menerima. Ada thawb Bilal dan hijri Bilal. Bagaimana mencocokkannya? Di sini thawb, di sini hijr. Hijr bermakna pangkuan, thawb bermakna pakaian. Artinya pakaian yang ada di pangkuannya. Baik. Mereka lempar dari jauh. Tidak ada serah terima dari dekat. Mereka lempar dari jauh. Barakallahu fikum. Mahabbatan fi ridwanillahi wa ibtigha'a ma'indahu. Karena cinta, senang, suka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan karena ibtigha'a ma'indahu, karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nakafi bihadal qadar. Barakallahu fikum.